قال الإمام الصنعاني رحمه الله لا يعيد من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت bagi orang yang sudah sholat dengan tayamum, sudah selesai sholat dengan tayamum, kemudian dia mendapatkan air, maka tidak mengulangi sholatnya di waktu itu juga. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kharaja rajulani fi safar, pada suatu hari dua orang lelaki keluar rumahnya melaksanakan safar perjalanan. Fa hadaratus salah wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama su'idan thayyiban fa sallaya. Maka masuklah waktu salat sedangkan keduanya tidak mendapatkan air. Maka keduanya bertayamum dengan tanah, debu. Keduanya melaksanakan sholat. Tuma wajada al-ma'a fil waqt. Setelah itu, setelah sholat, dia mendapatkan air di waktu itu juga. Fa'ada ahaluma shalah wal wudu'a wa lam yu'id al-akhar. Maka salah satu di antara keduanya mengulangi wudu dan sholatnya, yang satu lagi tidak. Kemudian kedua-duanya datang kepada Rasulullah SAW dan diceritakan kisahnya. Faqala lilladzi lam yu'id, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholatnya, kata Rasulullah SAW, asabta sunnah wa azaatka salatuka, kamu telah mencocoki sunnah. Ini kepada siapa? Yang tidak mengulangi sholatnya, wudhunya, tayamumnya, udah selesai. Wa azaatka salatuka, dan sholat musah. Wa qala al-akhar lakal ajr marratain. Adapun kepada yang lainnya, yang mengulangi sholatnya, kata Rasulullah SAW, kamu mendapatkan dua kali lipat pahala. Artinya sah dia tidak mengulangi, dan boleh mengulangi juga, boleh mendapatkan dua kali lipat pahalanya. Nah kalau enggak mengulangi, ya boleh juga, tidak mengapa. Mafhum? Fatayammama sa'idan thayyiban wa tahirul halal. Sa'idan tahirul halal. Sa'id itu tanah atau debu. Dan sudah disebutkan As-sa'id fil ayatain al-Qur'an fa itlaqu fi hadith Abi Hurairah muqayyad bil ayat al-ahadith wa sallaya thumma wajada al-ma'a fil waqt ay waqtu as-salati sallayha sallayaha, keduanya salat kemudian mendapati air setelah salat mendapati air di waktu itu juga. Fa'ada huluma shalah wal wudu sama i'adatan taghliban. I'adah di sini karena ghalab secara umum sering dipakai, wa illa falam yakun qad tawadda aw sama tayammum wudu'an majazan, atau menamakan tayammum wudu sebagai majaz, wa lam yu'id al-akhar, yang orang yang keduanya tidak mengulangi sholat dan wudhunya. Tuma ataya Rasulullah SAW wa dhakara lahu faqala lilladzi lam yu'id asabta sunnah, kamu telah mencocoki sunnah, ayat tarik syar'iyah. Wa azza'atka sholatuk li'annaha waqa'at fi waqtiha, dan sah sholatmu karena sudah masuk waktunya. Wal ma'khud wal wajib turab. Waktu masuk, masuk waktunya, air enggak ada sehingga wajib tayamum. Wal akhar alladhi a'ad lakal ajr marratain. Kamu mendapatkan pahala dua kali lipat. Yaitu ajr shalawat wa turbi turab ajr shalah bil ma. Dua kali lipat pahalanya apa? Pahala yang pertama dia sholat dengan tayamum, pahala yang kedua dia sholat dengan air wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai dalam Mukhtasar Sunan lil Mundhiri anna akhrajan Nasai musnadan mursala. Qala Abu Dawud inna mursal an Atha bin Yasar lakin qala musnad hadhihi riwayah ruwaha Ibnu Sakan fi sahih wa lahu shahidun min hadits Ibn Abbas. Rawi Ishaq bin Musnadi annahu sarasan bala thumma tayammam faqilun innal ma'a qaribu minka faqala fala'alli la'abluhu. Naam. Wal hadith dalun ala jawaz al-ijtihad fi asrihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bolehnya berijtihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala annahu la yajibu talab at-talawum lahu al-intidhar dalla dhalika annaha la tajibu al-i'ada ala man shalla bit-turab. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tidak wajibnya menunggu-nunggu. Oh ya, misalkan enggak ada air nunggu. Enggak. Kalau dia udah dengar azan ya, enggak ada air ya tayamum. Ya. Dan enggak mengulangi lagi, sudah cukup. Ya, walaupun dia mendapatkan air di waktu itu juga setelah sholat. Bal yu'idul wajib wa al-wajib fil waqt. Qala idza wajada al-ma' wa yataqarrabu ila masbasharat wa hadha qad wajada al-ma'. Adapun hadis barang siapa yang mendapatkan air maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan berwudu. Ini dijawab anna mutlaq fi ma wajada al-ma ba'da al-waqt wa qabla khurujih. Ini bagi orang yang masih umum sifatnya, dia mendapatkan air setelah waktu wa qabla khuruj, sebelum selesai waktunya wa hal shalah wa ba'daha. Wa hadits Abi Sa'id hadza fi man lam yajid al-ma fi al-waqt hal shalah. Sedangkan hadits Abi Sa'id yang tadi kita bacakan adalah bagi orang yang tidak mendapatkan air ya sebelum waktunya atau fil waqtul hal shalah pada waktu itu ketika mau salat fa huwa muqayyad wa yahmal 'alil mutlaq wa yakunu ma'nah, sehingga maknanya fa idza wajada al ma' qabla shalah, apabila dia mendapatkan ya air sebelum salat fil waqt pada waktu itu fa amassa bi syaratah. Aywa idza wajadtu 'alaika janabatan mutaqaddimah, apabila kamu mendapatkan air maka ketika itu kamu junub maka itu yang didahulukan. Fa yuqayyad bihi kama qaddamna wastadalla al-qail bil 'adah fil waqt. Adapun yang berpendapat harus mengulangi berdalilkan idza qumtum ila shalah faghsilu, apabila kalian hendak melaksanakan sholat maka mandilah. Wal khitam mutawajjihun ma'a baqa'il waqt, tapi dengan syarat mandi ini dalam keadaan apa? Waktunya masih ada. Wa ujiba bi anna ba'da fi'li shalah lam yabqa lil khitab tawajjun fi ila fa'ilihi wa kayfa waqad qala azza'atka shalatuk lilladhi lam yu'id. إذ الإجزاء عبارة كون الفعل مسقطا لوجب إعادة العبادة والحق أنه قد أجزأه. Intinya boleh dia mengulangi, boleh juga tidak, karena sudah selesai, sudah sah dia dengan tayamum. Ya, enggak perlu capek-capek lagi karena agama ini mudah. Selama Rasulullah SAW sudah membolehkan, ya sudah selesai, enggak perlu. Ya boleh dia mengulangi lagi, dapat dua kali pahala, pahala yang tayamum dan pahala yang berwudu. Tidak mengulangi ya boleh juga, tidak mengapa, lebih ringan lagi karena kewajibannya sudah dia laksanakan. Wallahu a'lam bishawab.